semua kita salawat bersama dalam festival rebana sejawa timur raya beruhudiyah ilahi fasjaya ya jaya jaya jaya jaya semakin jaya salam untuk semua juri kami hadir malam ini jangan sampai kena jadi karena bisa sakit hati beri nilai kami dengan penuh kasih lemo lemo lemo lemo le gowa trophy gowa trophy gowa trophy rezeki. Ya Rasulullah.